Sera Via Valen. Os Music Bang BRI Bangkalan. Os Music Sera Bang BRI Bangkalan. Aris Internet. Selamat malam semuanya. Yeah. Kesaktianmu sudah dibawakan buat semuanya.